Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam keadaan kita ditokohkan oleh masyarakat ketika diminta menjadi saksi pernikahan atau mengisi khutbah nikah atau menyerahkan calon mempelai dalam acara pernikahan yang biasanya di situ dicampur baur antara laki-laki dan perempuan, foto dan sebagainya, atau ada kebidahan-kebidahan. Sementara kita juga dituntut untuk tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Pandai-pandailah untuk tetap menjalin hubungan baik dengan mereka dalam keadaan kita menghindari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Enam. Atau kalau perlu, kalau tidak bisa mengatasinya secara umum, atasi secara khusus. Maksudnya, saya tidak mau. Jadi kalau saya bicara, jangan ada yang mau tuh. Jangan video. Pesan. Dia tetap membantu. Dan urusan mereka sudah disampaikan nasihat. Mereka tidak mau dengar urusan mereka. Terakhir, urusan pribadi saya. Itu saja. Ketika orang tua sakit, kita ziarah, apa yang kita lakukan benar. Namun tetap dianggap salah oleh mereka. Bukan hanya dianggap salah, namun anak dimarah-marahi. Sehingga tiap kali ziarah kita suka gak kuat, gak sabar dengan keadaan orang tua seperti itu. Jadi suka sebentar ketemu dengan kita terus pulang. Ya betul. Bagaimana saya terus? Nasihat saya seperti itu. Datang sebentar terus pulang. Nah, jangan sampai ada kesempatan untuk debat atau untuk bertikai, karena tujuan utamanya adalah silaturahmi. Nah, berikan pada mereka apa yang mereka sukai dari dunia, hadiah-hadiah dan sebagainya, kiriman. Udah. Habis itu senyum, gimana kabarnya, baik-baik, sudah selesai. Tidak usah terlalu lama. Dan kalau ada perkara-perkara yang memicu pertikaian, jangan ditanggapi. Kalau seluruh kaum muslimin tidak ikut pemilu, maka yang akan menang dalam pemilu adalah orang kafir. Sehingga menjadi presiden adalah orang kafir. Dan permintaannya dikuasai oleh orang kafir. Kalau orang-orang yang baik dan bertakwa tidak ikut dalam pemerintahan dan parlemen, maka akan memisi pemerintahan adalah orang-orang jelek. Dan orang bahkan orang-orang kafir. Ini berlebihan. Lebay. Kalau seluruh kaum muslimin tidak ikut pemilu, berarti seluruh Indonesia ini ahli sunnah wal jamaah, begitu maksudnya. Wah, insya Allah gak akan ada pemilu. Iya kan? Kalau seluruh penduduk Indonesia ahli sunnah wal jamaah, gak ada pemilu, adanya musyawarah. Tenang aja, jangan khawatir. Itu bayangan kamu sendiri. Jadi yang bikin aturan orang kafir, yang calonnya orang kafir, yang milihnya satu orang-orang kafir, begitu. Ini berlebihan sekali. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi dengan banyaknya kaum muslimin ahli sunnah yang semakin ngerti tentang agama dan semakin ngerti tentang masalah pentingnya musyawarah dan bid'ahnya demokrasi, insya Allah akan bergeser negara ini kepada kebaikan. Sementara ini mundur ke belakang karena secara keilmuan kurang. Para kiai-kiai dulu itu sangat mengerti tentang masalah ini, sehingga oleh mereka para pendiri negara ini dibentuknya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan begitu? Itu pendiri negara loh. Apa majelis? Majelis permusyawaratan, musyawarah rakyat, masya Allah, musyawarah. Kok kenapa jadi hitung-hitungan banyak-banyakan? Musyawarah. Dan yang musyawarah itu adalah orang yang mumpuni, yang punya keahlian untuk bisa menyampaikan pendapatnya dengan ilmu. Adapun orang-orang yang bodoh, tidak diajak bicara, mereka hanya ngikut. Para ulama, para tokoh cendekia, sehingga yang ada di negara kita ini sejak berdirinya Indonesia adalah majelis permusyawaratan rakyat tadi, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakilnya saja, rakyat tidak usah ikut-ikut. Siapa yang merusak? Yang belakangan yang merusak. Dulunya enggak seperti itu. Yang berbicara siapa dulu? Rakyat yang milih? Enggak. Tokoh-tokoh para ahli-ahlinya. Hanya wakil dari kalangan kalian satu. Dari kalangan home satu. Dari kalangan yang sana satu. Cukup. Dan mereka bermusyawarah. Maka sesungguhnya apa yang kita sampaikan itu bukan barang baru. Barang yang sudah dikenal lama oleh para kiai dan para pendiri Indonesia. Bahwasanya yang harus ditegakkan bukan demokrasi, tapi musyawarah. Dan yang berbicara hanya wakil, jangan semua orang. Namanya masih terpampang perwakilan rakyat. Kenapa kok berubah? Sekarang rakyat semua harus milih. Tukang sapu, orang idiot, suruh milih semua. Dapat hak pilih kan mereka? Dapat hak pilih. Orang yang butuh-butuh, para preman. Itu yang pakai anting-anting dan pakai segala macam itu apa namanya? Pang-pang. Ikut milih. Kira-kira mau milih yang mana oleh dia? Pilih yang kira-kira orang anak pang akan dibiaya tiap bulan sekian. Kan gitu. Nah, sehingga ini pikiran yang terlalu lebay saja. Padahal kalau saja dengan semakin banyaknya orang mengerti demokrasi itu bid'ah, saya berharap akan kembali kepada yang kemarin. Sebelum kembali kepada yang sempurna, kembali yang seperti kemarin dulu, bahwa yang berbicara cukup perwakilan saja dan kemudian musyawarah. Itu sudah afdal, sudah aman negara. Saya yakin aman, tidak akan terjadi keributan-keributan. لا توفيق العافية والهداية ورحمة سبحانك وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.